memanggil saat badai datang mendera. Jangkar mana yang kau sangka mampu menahan bahtera. Mengapa kau tawarkan hatimu pada dan tak bertumpu? Lupakan semua patung yang kau ukir dari ilusi semu. Pencarian ini berakhir saat kulihat cahayanya. Dia tak butuh perantara, dia tak butuh pahlawan dunia. Hanya ketulusan yang ditanam di palung jiwa. Semua adalah dusta kecuali cinta padanya. Cinta sejati hanya berlabuh di dermaganya. Ku tekadkan hati tujuan tunggal pelebur segala semua.